Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hafalannya sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahinhum qalila. Ayat yang ke-11. Tafadhalu yang sudah hafal, santri maupun ikhwah, silakan dibaca. Naam, tafadhalu. Absen. Abbas Cilacap. Balik ke atas. Naam. Diterjemahkan. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Naam, faddal. La ilaha illa huwa. Hafizan, na'am. Kemudian wasbir ala ma yakulun wahjurhum hajran jamila. Abbas Magelang. Baik, tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Abdullah Faizul Mubina. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahinhum qalila. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mah. Mendustakan siapa? Mendustakan Rasul. Terus ulin na'mah, apa maknanya? Dibantu Abdullah Ruwaidi. Ada. Nah, fadhal. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Apa maknanya ulin na'mah? Nah, dibantu Abdullah Mubarak. Ulin na'mah. Man ya'rif maknanya ulin na'mati wa mahilhum qalila. Min al ikhwah man ya'rif al ma'na? Ami Usama. Ulin na'ma apa artinya? Memiliki kemewahan. Naam. Wa mahilhum qalilan, dan berikanlah tangguh bagi mereka. Baik, kita masuk sekarang ayat yang ke-12. Manul qari. Siapa yang baca? Antum. Siapa? Ridho. Mana Ridho? Hada. Thumma tawa'adahum bima 'indahum min al-iqam. Dibaca. لمرارته وبشاعته وكراهته sammu as-salamu tubassu tubassu تم حسبنا حسبنا kemudian kita masuk pada ayat berikutnya, ayat ke-12. Terakhir kita sampai ucapan al-mufassir al-allama as-sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah kama qala ta'ala kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Nah, jadi kita ulang sedikit dari penjelasan ayat sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk membiarkan, meninggalkan orang-orang yang telah mendustakan beliau dengan apa yang telah beliau bawa berupa risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka menolak ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau sallallahu alaihi wasallam wadarni wal mukadzibina yani tinggalkanlah aku, yani Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang mendustakan tersebut. Yani ini merupakan ancaman bagi orang-orang kafir, kufar Quraisy, yang menentang ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kondisi mereka adalah orang-orang yang memiliki harta benda, kemewahan, tarafuh, hidup megah, ya. Namun kenikmatan yang banyak tersebut, kemegahan tersebut, ya, tidak memberikan manfaat sama sekali bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Nah, bahkan hal itu menjadikan mereka semakin melampaui batas dan merasa memiliki segalanya dan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla innal insana layatugha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu melampaui batas ketika dia merasa cukup. Nah, dan ini merupakan peringatan bagi kita, dan harus ingat bahwa kita ini adalah makhluk yang terlahir tanpa memiliki harta benda sedikit pun, tanpa memiliki kemampuan sedikit pun. Semua yang kita miliki dari harta benda, dari anak keturunan dan seterusnya, dari kenikmatan-kenikmatan dunia, itu semata-mata adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang apa kita usahakan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tawa'adahum bima 'indahu min al-'iqab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang kafir tersebut dengan siksanya. Kita baca ayatnya. Inna ladayna ankala wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban aliman yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Maknanya kurang lebih Allahu a'lam. Inna ladayna, sesungguhnya kami, di sisi kami, angkala wa jahima, telah disiapkan angkalan, yani tali-tali yang kuat untuk menyiksa, wa jahiman, demikian pula jahiman, api yang menyala, wa ta'aman, demikian pula makanan, dha ghussatin, makanan yang menyumbat kerongkongan mereka, wa 'adaban alima, dan kami siapkan pula siksaan dengan berbagai macam siksaan yang pedih. Yauma tarjuful ardu wal jibal, yaitu di hari bumi berguncang, demikian pula gunung berguncang, wakanatil jibalu kathiban mahila, dan di saat itulah gunung-gunung menjadi pasir yang berhamburan. Nah, kita masuk pada tafsirnya. Qala rahimahullah, inna indana ankalan, sesungguhnya di sisi kami telah disediakan angkalan. Maman angkalan? Angkalan ini dibawakan beberapa tafsir, ya, dalam kutub tafsir. Angkalan ini merupakan bentuk jamak, ya, dan mufradnya adalah niklun. Niklun. Nun kaf lam, niklun. Dua makna yang dibawakan oleh al-mufassirun, ya, dan juga termasuk yang disampaikan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Wa fihi qawlan, ada dua penafsiran. Ashharuhuma annahul qayn, yang paling masyhur, ya, di antara keduanya adalah al-qaid. Jadi angkalan ini maknanya adalah al-qaid. Qaid artinya tali, ya, tali, tali yang kuat, tali yang menyiksa, panas. Waqila al-ghul, dan ada yang mengatakan al-ghul, ya, maknanya adalah belenggu. Wal awwal a'raf, adapun makna yang paling ma'ruf dan paling banyak dibawakan oleh al-mufassirun, angkalan, maknanya adalah al-qain. Apa tadi maknanya al-qain? Tali, ya, tali yang kuat, tali yang panas, tali yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa. Fahim? Ai azaban syadidan, yani azab yang pedih, ditafsirkan oleh As-Sa'di dengan makna yang umum, yakni azab yang pedih. Dan azab tersebut ja'alnahu tankilan lilladhi yazalu mustamirran 'ala dzunubi, kami jadikan sebagai musibah, sebagai petaka, ya, bagi siapa saja yang terus menerus ala dzunub, melakukan perbuatan dosa. Jadi bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terjerumus ke dalam dosa dan dia terus melakukannya dan dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang demikian, orang-orang yang menentang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, membuang risalah syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam di belakang punggungnya, meremehkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, disediakan siksa yang sangat pedih. Disiapkan tali temali, disiapkan tali yang kuat, yang keras, yang panas, gunanya adalah untuk menyiksa orang-orang yang sifatnya demikian, bergelimang dalam perbuatan dosa dengan berbagai macam jenisnya. Nah, wajahiman, demikian pula kami sediakan bagi mereka jahiman. Apa makna jahim? Ay naran hamiyatan, naran hamiyatan, api yang panas, api yang menyala-nyala, ya. Demikian pula siksa bagi mereka adalah wa ta'aman dha ghussatin, makanan yang dha ghussah. Apa maknanya dha ghussah? Maknanya adalah yanshab fil halqi fala yadkhul wala yakhruj, yani makanan yang menyumbat, apa bahasa Jawanya, yani nyantol di tenggorokan, di kerongkongan, nah, munci di tengah-tengah kerongkongan, keluar tidak bisa, dimuntahkan tidak bisa, dipaksa untuk masuk ke lambung juga tidak bisa. Ini maknanya zaghussah, menyumbat, ya, kerongkongan mereka tidak bisa dimakan. Nah, bentuknya makanan, namun kalau ditelan masuk, namun nggak masuk ke lambung, mau dikeluarkan juga tidak bisa. Ini kondisi makanan dari penduduk neraka. Baik. Wa ta'aman zaghussatin wa dhalika limararatihi wa basha'atihi wa karahati ta'mihi wa rihihi al-khabithil muntin. Naam, karena pahitnya makanan tersebut. Nah, kondisi sangat lapar di neraka, di neraka juga lapar. Nah, mereka merasakan lapar. Terpaksa mereka makan makanan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kondisinya sangat jelek. Makanan itu pahit kondisinya. Kemudian makanan tersebut, ya, dan jeleknya makanan tersebut, wujudnya jelek, ya. Kemudian rasanya yang sangat tidak enak, ya. Kemudian aromanya bau dan busuk, ya. Aromanya bau dan busuk. Nah, kalau kita tadaburi, masya Allah, nah, ini adalah keadaan yang sangat-sangat harus kita hindari. Nah, semaksimal mungkin. Nah, dan harus kita hindari sejauh mungkin. Jangan sampai kita terperosok ke dalam dosa-dosa, ya, ke dalam jeratan-jeratan iblis, syaitan. Pun kalau misalkan kita jiwa kita terkalahkan oleh godaan syaitan, maka hendaknya kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau beristighfar dalam satu hari itu lebih dari 100 kali. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kan marrah, berapa kali? Ada yang sudah menghitung berapa kali kita beristighfar? Nah, boleh jadi kita adalah termasuk orang-orang yang lalai, sibuk dengan urusan dunia kita. Subuh ataukah bahkan sebelum subuh sudah ingatannya persiapan kerja. Nah, ba'da subuh mungkin sudah pikirannya tambah panas lagi. Nah, siang sudah tambah buyar lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, maka hendaknya kita menjadi seorang hamba yang betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan kebaikan kita di akhirat dibandingkan kita memporsir pikiran kita, tenaga kita untuk kehidupan dunia kita. Naam. Wa 'adzaban alima. Demikian pula kami siapkan 'adzaban alima, yakni siksa yang pedih. Apa tafsirnya? Ay muji'an mufzi'an. Azab yang pedih, yang mengerikan, yang menyakitkan. Muji'an artinya menyakitkan wajah, yang menyakitkan. Wa mufzi'an, mufzi'an, azab yang mengerikan. Nah, khulasanya bahwa yang namanya azab neraka, sekecil apapun itu adalah keadaan yang sangat mengerikan. Ya, tidak bisa kita bayangkan ngerinya bagaimana. Na'udzubillah, kita termasuk orang-orang yang dijerumuskan ke dalam api neraka, dan kita terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kulit-kulit kita, jasad-jasad kita tersengat dengan api neraka sedikit pun. Nah, kita banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan untuk kita bisa memperbanyak amalan kita dan menghabiskan umur kita dengan penuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yawma tarjuful ardu wal jibal. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala siapkan, yawma tarjuful ardu wal jibal, di hari di mana bumi serta gunung-gunung itu berguncang. Nah, minal haulil azim, bumi serta gunung-gunung berguncang dikarenakan kondisi yang sangat genting, kondisi yang sangat mengerikan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menutup dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikatnya Israfil untuk meniupkan trompetnya yang pertama, maka manusia pun mereka tercengang dengan kondisi tersebut. Nah, alam rusak, ya, langit pecah, ya, kemudian matahari serta bulan juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gunung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa kanatil jibal, dan jibal gunung, ar-rasiyat as-sam as-salab, gunung-gunung yang kuat, ya, as-sam yang keras, as-salab yang kukuh. Ya, kita ketahui gunung kondisinya bagaimana, kuat sebagai pemancang, yakni sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menstabilkan kondisi bumi agar tidak berguncang, ya, di dunia ini. Nah, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kuat tersebut pada hari kiamat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi katsiban mahila, seperti pasir yang berhamburan. Nah, coba kita ambil segenggam pasir, kita hamburkan, bagaimana kondisinya? Melayang, ya. Tidak ada kekuatannya sama sekali. Demikian pula gunung. Gunung yang ada di sekitar kita banyak. Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, gunung apa? Itu semuanya kelak pada hari kiamat, nam, ya, akan diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berhamburan, ya. Tidak ada tenaganya, tidak ada kekuatannya. Padahal sifat gunung ketika itu adalah rasiat as-sam as-salab, kuat, keras dan juga kukuh. Katsiban mahila ay bimanzilatir raml almunhal an muntathir ثم إنها تبس بعد ذلك فتكون كالهباء المنثور بمنزلة الرمل. Posisinya, keadaannya seperti ramal. Apa makna ramal? Seperti pasir. Al-munhal, yang berhamburan, ya, yang bertaburan. Baik. Thumma innaha tubassu ba'da dhalik. Ini melayang, gunung itu melayang. Ya, gunung-gunung yang ada di permukaan bumi ini semuanya yang masih ada pada saat itu diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma tubassu ba'da dhalik, kemudian setelah itu ditubas. Nah, bassa, apa maknanya bassa? Dihancurkan. Ya, saling bertabrakan. Nah, kondisi yang sangat mengerikan. Kita kemarin-kemarin, nah, erupsi Merapi saja, baru yang keluar apa? Batu-batunya yang besar itu, ya, gelundung dari atas, sudah mengerikan, ya, sampai rumah-rumah berguncang, ya, bergerak, tembok-tembok itu terasa. Apalagi kalau misalkan gunung itu terangkat, bisa dibayangkan. Nah, terangkatnya gunung saja sudah efeknya sangat besar, apalagi melayang ke sana kemari. Apalagi dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara gunung dengan gunung yang lainnya berkembangan. Nah, tanpa ada kekuatan. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian. Fatakunu kal haba'il manthur, maka setelah Allah Subhanahu wa taala hancurkan, Allah Subhanahu wa taala luluh lantakan gunung-gunung tersebut, maka gunung-gunung itu seperti al-haba. Apa maknanya al-haba? Seperti debu yang berterbangan. Nah, kalau tadi seperti pasir, ya, tidak ada kekuatannya. Setelah hancur, sudah seperti debu yang tidak ada wujudnya. Allahu a'lam, ini tafsir dari Naam firman Allah Subhanahu wa taala, inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dha ghussati wa 'adaban alima yawma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kathiban mahila. Insyaallah faham, ya. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah fi qawlihi ta'ala, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan 'alaykum كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Maknanya kurang lebih, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian rasulan, seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasul, maka Fir'aun pun bermaksiat kepada rasul. Siapa yang dimaksud? Musa alaihissalam. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami pun menyiksa dia dengan siksa yang amat pedih. Tafsirnya, qala rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dijelaskan oleh As-Sa'di, ihmadu rabbakum, ya, pujilah Rabb kalian, ala irsali hadan nabiyil ummiyil arabil bashirin nadhir, atas diutusnya seorang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ummi, apa maknanya? Alladhi la yaqra wa la yaktub, tidak menulis dan juga tidak bisa membaca. Al-arabi, seorang hamba dari Arab. Al-bashir, yang membawa kabar berita gembira. An-nadhir, dan juga seorang yang memberikan peringatan kepada manusia. Naam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk mensyukuri nikmat yang sangat besar tersebut. Nah, karena dengan perantara Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai orang-orang yang terbimbing di alam dunia ini bisa mengetahui al-haq dan yang batil, dan bisa menempuh jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jalan untuk menuju akhirat ini tidak bisa digapai dengan akal pikiran kita, ya, dengan kecerdasan kita, namun semata-mata itu bisa kita kejar, bisa kita raih dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahmadullah taala ala hadhihi an-ni'mah al-'azimah. Asy-syahid 'ala al-ummah bi'a'malihim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan sebagai saksi kelak pada hari kiamat atas seluruh umat ini, bi'a'malihim, dengan apa yang telah mereka amalkan, jadi amalan-amalan salih. Washkuruhu wa qumu bihadhihi an-ni'mah al-jalilah. Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini membuktikan bahwa, ya, kalau kita hendak menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, niscaya tidak akan bisa kita hitung. Dari jasmani kita saja kalau kita hitung, sulit untuk kita hitung. Nah, apalagi kenikmatan-kenikmatan yang di luar itu. Nah, boleh jadi kita tidak menyadari, atau bahkan pernah kita ingat kemudian kita lupa bahwa yang namanya diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Sangat besar sekali. Nah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersyukur kepadanya. Wa qumu bihadhihi an-ni'matil jalilah, dan bangkitlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya, yakni dengan kalian diberikan nikmat yang mulia ini. Wa iyyakum an takfuruha, dan hati-hati kalian, ya. Waspadalah kalian untuk menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebenaran sudah ada di hadapan kita namun kita enggan untuk mencarinya. Kebenaran sudah ada di kalbu kita namun kita tidak mau mengamalkannya. Nah, maka hal ini adalah diantara bentuk kufur ni'mah, diantara bentuk kufur ni'mah, mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fata'su rasulakum, ketika kalian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar tersebut, sehingga kalian bermaksiat kepada rasul kalian. Fatakunu ka fir'auna hina arsalallahu ilaihi Musa bin Imran. Kalian seperti Fir'aun ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa bin Imran. Di mana Musa telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada Fir'aun, namun Fir'aun dengan kesongkakannya, dengan kerajaannya, ya, menentang apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam, padahal dia yakin bahwa itu adalah al-haq. Fada'ahu ila Allah wa amarahu bitauhid falam yusaddiqhu bal 'asah. Musa alaihissalam telah menyeru Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga telah memerintahkannya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, namun tidak dibenarkan. Bahkan Fir'aun bermaksiat kepada Musa. Fa'akhadahu Allahu akhdan wabila ay shadidan balighan, hingga Allah Subhanahu wa taala menyiksa Fir'aun dengan siksa yang pedih, ya, shadidan balighan, siksa yang amat besar. Naam. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita sambung pada pekan berikutnya. Wal ilmu indallah, apa yang kita sampaikan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keliru datangnya dari syaitan dan kekurangan pribadi. Astaghfirullah min dzalik. Tafaddalu wa barakallahu fikum.